Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini dalam rangka kembali mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang berjudul Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da'u wad-Dawa. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah masuk kepada pembahasan tentang orang-orang yang sangat tertipu atau orang-orang yang paling tertipu, yaitu orang-orang yang tertipu dengan dunia dan kenikmatan-kenikmatannya yang sesat. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa a'zamun nasi gururan man ittarra bid-dunya wa ajiliha fa atharaha 'alal akhirati wa radiya biha minal akhirah. Dan manusia yang paling tertipu adalah manusia yang tertipu dengan dunia dan kenikmatan yang segera, sehingga kemudian ia mengutamakan, mengedepankan dunia atas akhirat, dan dia ridho dengan dunia daripada akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an begitupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali dalil nusus syar'iyah yang memperingatkan kita dari bahayanya dunia. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa dunia itu gurur, dunia itu sesuatu yang menipu daya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu hak, benar. Sesungguhnya surga Allah itu benar. Sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat itu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu benar. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah sekali-kali memperdaya kalian. Apa? Al-hayatu dunia, kehidupan dunia. Wala yagurrannakum billahil gurur, dan jangan pula sampai memperdaya kalian dari Allah Subhanahu wa taala al-gurur, si tukang tipu daya. Apa itu al-gurur? Al-gurur adalah setan. Syaitan. Jelas sekali dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan hamba-hambanya agar kita tidak terperdaya dari dua hal. Pertama adalah dari kehidupan dunia, dan yang kedua adalah dari setan atau oleh setan. Begitu juga seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kenikmatan, kesenangan yang menipu daya. Ya, kesenangan yang menipu daya. Jelas sekali dalam dua ayat ini. Dan ini menjadi dalil apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya ini, bahwa dunia itu memiliki potensi untuk memperdaya manusia, sehingga orang yang tertipu daya oleh dunia, dia mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat, lebih ridha dan memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia itu jembatan yang bisa mengantarkan kita kepada surga atau mengantarkan kita kepada neraka. Dunia itu mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah kebun tempat bercocok tanam untuk akhirat. Auzadul jannah, atau bekal untuk menuju surga. Maka pada hakikatnya dunia itu tidak tercela. Jadi penting untuk kita ketahui bahwa dunia itu tidak tercela karena zatnya. Karena sebagaimana yang tadi kita katakan, kita untuk mendapatkan kenikmatan dunia, kenikmatan akhirat nanti, itu melalui dunia. Oleh karena itu kenikmatan yang nanti akan kita dapatkan di akhirat, kebahagiaan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang masuk kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebabkan karena apa yang telah mereka lakukan di dunia. Dalam surat Al-Haqqa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kulu, kepada penduduk surga, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah kalian dengan nikmat, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, dan semua itu kalian dapatkan karena sebab apa yang telah kalian tinggalkan di dunia. Maksudnya apa? Karena sebab apa yang telah kalian amalkan pada waktu-waktu yang telah lalu. Maksudnya adalah di dunia. Maka bagi seorang mukmin, dunia itu adalah jembatan menuju kebahagiaan di akhirat. Lagi itu hadirin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dunia tidak tercela karena zatnya. Tidak tercela karena zatnya. Yang tercela itu bukan dunianya, bukan hidup di dunianya. Yang tercela itu bukan bersenang-senang dengan dunia, ya, bukan. Bukan bernikmat-nikmat dengan dunia, bukan itu. Yang tercela itu juga bukan karena mencintai dunia, tidak. Kita cinta terhadap dunia tidak tercela. Oleh itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan orang-orang yang berinfak, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa mereka itu cinta kepada apa yang mereka infakkan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Dan mereka itu memberikan makanan, berinfak dengan makanan, عَلَى حُبِّهِ, di atas kecintaan mereka. Mereka cinta kepada hartanya, mereka cinta kepada dunianya. Maka cinta dunia bukan sesuatu yang tercela. Lalu apa yang dicela di sini? Lalu apa yang dicela, yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan dunia? Yang tercela itu adalah sikap mengedepankan dunia daripada akhirat. Sikap mengutamakan dan melebihkan dunia daripada akhirat. Sikap sibuk dengan urusan-urusan dunia dan melupakan akhirat. Ini yang tercela. Inilah yang termasuk gurur, termasuk kepada apa, orang yang terjerumus kepada tipu daya dunia. Pada kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mencela orang-orang yang seperti ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Fala yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunsurun. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Mereka membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Maka tidak akan diringankan bagi mereka azab Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dan mereka tidak akan ada yang bisa menolong. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, kallabal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak, akan tapi kalian itu mencintai yang segera yaitu dunia, wa tadharunal akhirah, dan kalian meninggalkan akhirat. Jadi cinta dunia akan tapi dengan meninggalkan akhirat. Ini yang dilarang. Membeli dunia dengan akhirat, ini yang dilarang. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tapi kalian mengutamakan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yauman tsaqila. Mereka itu adalah orang-orang yang mencintai kehidupan yang segera yaitu dunia, dan meninggalkan akhir, dan meninggalkan di belakang mereka yauman tsaqila, itu hari yang berat. Maksudnya adalah akhirat. Fa amma man tagha wa atharal hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang melampaui batas, kemudian dia mengutamakan dunia dari akhirat, maka tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, bahwa yang tercela dari dunia itu adalah sikap manusia yang mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Dunia tidak dicela karena zatnya, tidak dicela karena kita menikmatinya, tidak dicela karena kita mencintainya. Kita dicela sekali lagi adalah karena kita lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa mengingatkan diri kita dari perbuatan ini, dari sikap ini, yaitu sikap mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan sikap-sikap mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat ini berbagai macam ya bentuknya. Di antaranya adalah mencari dunia dari pekerjaan-pekerjaan yang haram. Di antara bentuk mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat adalah mencari dunia dari perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang haram. Begitu juga di antara bentuknya mendapatkan harta dari yang halal, tapi membelanjakannya dalam perbuatan-perbuatan maksiat, melakukan kerusakan di muka bumi dengan harta tersebut, mendukung kerusakan, menyokong kebatilan. Ini juga di antara bentuk mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Begitu pula di antara bentuknya adalah bekerja mencari dunia sampai kemudian melalaikan dari kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara bentuk mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Begitupun tidak bersyukur, begitupun sombong ketika mendapatkan dunia. Ini di antara bentuk-bentuk mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa di antara mereka, orang-orang yang terperdaya dengan dunia, ada yang mengatakan bahwa dunia itu adalah tunai, sementara akhirat itu tempo. Maka mereka mengatakan yang tunai lebih baik daripada yang tempo. Dan ini sudah kita jelaskan kemarin ya. Ini diantara cara berpikir orang-orang yang terjerumus kepada tipu daya dunia. Ya, mereka berpikir dunia itu sekarang cash tunai, sementara akhirat itu nanti tidak tunai. Maka kata mereka yang tunai lebih baik daripada yang tidak tunai. Ini diantara cara berpikir mereka. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim sudah juga kita bahas, ya, menjawab cara berpikir mereka dengan mengatakan innahu idza tasawwa naqdu wan nasi'atu fan naqdu khair wa in tafawata wa kanat in nasi'atu aktsara wa afdal fahiya khair. Kalau yang tunai dengan yang tidak tunai itu derajatnya sama, nilainya sama, maka tentu saja yang tunai lebih baik. Adapun jika antara keduanya tidak sama, nilai yang tempo atau tidak tunai itu lebih baik daripada yang tunai, maka tentu saja yang tempo yang tidak tunai itu lebih baik daripada yang tunai. Fakaifa wa dunya kulluha min awwaliha ila akhiriha kanafasin wahidin min anfasil akhir. Maka bagaimana sementara dunia seluruhnya dari awal sampai akhirnya itu nilainya hanya sebanding dengan satu nafas dari nafas-nafas akhirat. Artinya tidak ada bandingannya antara dunia dengan akhirat. Dunia itu betul tunai sekarang, tapi akhirat itu sementara akhirat apa? Tidak tunai. Tapi bandingan antara dunia dengan akhirat ini sangat jauh sekali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wallahi mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi hadhihi fil yammi falyanzur bima yarji. Demi Allah, tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat melainkan seperti seseorang di antara kalian yang mencelupkan jarinya ke laut, ya. Falyanzur bima yarji, kemudian dia mengangkatnya, maka kemudian lihatlah apa yang kembali kepadanya. Artinya tetesan yang kembali dari celupan itu ke laut. Dunia itu setetes atau dua tetes, tiga tetes, sementara akhirat itu samudra dan lautan yang sangat luas. Itu diantara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan perbedaan yang sangat jauh, yang sangat besar antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kepada cara berpikir yang kedua yang ada pada diri orang-orang yang tertipu dengan dunia, yaitu mereka yang mengatakan ladzatud dunya mutayaqqinah wa ladzatul akhirah masykukun fiha. Kelezatan-kelezatan dunia itu bersifat yakin. Bersifat apa? Yakin. Sementara kelezatan-kelezatan akhirat itu masykukun fiha, itu diragukan. Maka kata mereka wala ada ul yaqina lisyak. Kata mereka saya tidak akan meninggalkan yang meyakinkan untuk mendapatkan apa yang meragukan. Jadi dunia itu kata mereka yakin, meyakinkan. Karena apa? Karena ada sekarang, terlihat, nyata, jelas. Sementara kata mereka dunia atau akhirat itu apa? Diragukan, belum pasti. Ya, seperti itu. Fayuqalu lahu, maka kata Imam Ibnu Qayyim, ya, kita katakan kepadanya, imma an takuna ala syakkin min wa'dillahi wa wa'idihi wa sidqi rusuli. Engkau mengatakan seperti ini tidak keluar dari dua kondisi. Yang pertama adalah engkau ragu dengan janji Allah, ancaman Allah, kebenaran dan kebenaran para rasulnya. Au an takuna ala yaqinin min dzalik, atau engkau yakin, atau engkau yakin membenarkan. Membenarkan semua itu, membenarkan janji Allah, membenarkan ancaman Allah, dan juga membenarkan kabar-kabar yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Di orang yang mengatakan seperti ini terperdaya dengan dunia dengan mengatakan seperti ini, ini dua kondisinya. Kondisi yang pertama, orang itu memang ragu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan janji Allah, dengan ancaman Allah, dengan kebenaran kabar yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kemudian kondisi yang kedua, orang itu membenarkan, pada asalnya membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala dengan janji Allah dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta ala yaqinin fama tarakta illa dzarratan ajilah munqati'ah faniyah an qurbin li amrin mutayaqqinin la syakka fihi wa lan qita'a lahu. Kalau engkau termasuk orang yang membenarkan dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala itu, maka pada hakikatnya ketika engkau meninggalkan dunia dan mencari akhirat, tidaklah engkau melainkan hanya meninggalkan zurrah atau zarrah, sesuatu yang sedikit, sebiji zarrah. Ajilah yang sekarang, yang segera, munqati'ah yang sementara, faniyah an qurbin yang akan hancur. Li amrin mutayaqinin, untuk mendapatkan perkara yang meyakinkan, yang tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak terbatas. Dan tidak terbatas. Maka ya mengapa kemudian mengatakan bahwa dunia itu meyakinkan sementara akhirat itu meragukan? Kalau engkau membenarkan janji Allah, membenarkan ancaman Allah, dan juga membenarkan kabar-kabar yang datang dari rasul, dari para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nanti juga Ibnu Qayyim akan menjelaskan bagaimana bisa terjadi orang yang yakin dengan janji Allah tapi dia tidak mau beramal. Karena sepertinya bertolak belakang. Orang yang yakin membenarkan janji Allah, membenarkan surga, membenarkan neraka, tapi tidak beramal dan justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, wa in kunta ala syakkin faraji ayati rabbi ta'ala dalla ta'ala wujudihi wa qudratihi wa masyiatihi wa wahdaniyatihi wa sidqi rusulihi fima ukhbiru bihi anillah. Fima akhbaru bihi anillah. Sementara jika engkau ragu, ini kondisi yang kedua, kalau engkau termasuk orang yang ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, dan kabar-kabar yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kembalilah perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kudrah Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah, menunjukkan tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan juga menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun menunjukkan benarnya kabar-kabar yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala yang mereka sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan nasihat kepada orang-orang yang meragukan tentang janji Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, yaitu dengan cara memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah itu ada dua. Ayat itu dari ayat itu bentuk jamak dari ayah, dan ayah itu maknanya adalah alamah, artinya adalah tanda. Ayat disebut ayat kenapa? Karena menjadi tanda, menjadi ciri kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tanda dan ciri keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meragukan janji Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan ancamannya, maka untuk menumbuhkan keyakinan terhadap semua itu adalah memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah sebagaimana tadi kita katakan itu ada dua. Yang pertama adalah ayatun syara'iyah, ayat-ayat syara'iyah, yaitu wahyu, baik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun juga yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Ini ayat. Itu ayat-ayat apa? Syar'iyah. Kemudian ayat yang kedua adalah ayatun kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang nama lainnya adalah makhlukat, seluruh makhluk yang kita saksikan di alam semesta ini, begitupun yang tidak kita saksikan, semuanya itu juga ayat Allah Subhanahu wa taala, itu ayatun kauniyah yang menunjukkan keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan bahwa ayat syar'iyah atau wahyu atau Al-Qur'an adalah bukti tentang keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang bertanya, bagaimana bisa Al-Qur'an meyakinkan orang yang tidak yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala? Meyakinkan orang yang tidak yakin dengan keagungan dan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Al-Qur'an menjadi dalil bagi orang yang tidak yakin? Ya, biasa ada pertanyaan seperti itu. Kalau dakwah sama orang yang ateis, orang yang tidak yakin itu tidak, jangan dengan Al-Qur'an, tapi dengan akal. Karena Al-Qur'an itu khusus untuk orang yang beriman katanya. Sementara yang tidak beriman, ya, Al-Qur'an itu tidak menjadi dalil bagi mereka. Maka bagaimana jawaban kita? Karena tadi kita katakan bahwa Al-Qur'an itu ayat, dan ayat itu adalah bukti, tanda yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an adalah di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari dua sisi. Pertama adalah dari sisi bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna, bahwa Al-Quran adalah kitab yang sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Al-Quran adalah kitab yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu tidak turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati dalam Al-Quran perselisihan yang sangat banyak. Nah, ketika Al-Quran seperti ini, Al-Quran itu sangat sempurna, Al-Quran itu tidak ada pertentangan antara sebagian dengan sebagian yang lain, bahkan saling membenarkan antara sebagian dengan sebagian yang lain, tidak seperti kitab-kitab yang lain, maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu ayat, Al-Quran itu mukjizat, Al-Quran itu adalah sesuatu yang menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Maka Al-Quran adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dari sisi ini. Kemudian dari sisi yang kedua, Al-Quran juga menjadi ayat, menjadi tanda tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan yang terdapat di dalam Al-Quran yang menjamin kemaslahatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia sebelum di akhirat. Hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, nilai-nilai kebaikan yang ada dalam Al-Quran terbukti menjamin kemaslahatan bagi umat manusia di dunia. Maka jika Al-Quran, jika hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran yang menjamin kemaslahatan itu sudah terbukti, maka berarti Al-Quran ini adalah tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengumuman sebelumnya untuk ibu-ibu, dimohon untuk merapat atau maju ke depan agar yang baru datang bisa mendapat tempat. Sekali lagi kepada ibu-ibu untuk maju dan merapat ke depan agar yang baru masuk bisa mendapat tempat. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syariat Islam, kata para ulama, khususnya adalah para ulama yang mengkaji tentang maqasidus syariah, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat, di antara sumbernya adalah Al-Quran tentu saja. Yang pertama adalah untuk menguji manusia. Siapa di antara manusia yang tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditunjukkan oleh ayat-ayat yang sangat banyak bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya, di dalam kehidupan ini menguji manusia, di antaranya adalah menguji dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala asy-syar'iyyah. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala al-kauniyah berupa musibah, Allah juga Subhanahu wa ta'ala menguji manusia dengan diturunkannya hukum-hukum yang bersifat syar'i. Ada yang Allah perintahkan, ada yang Allah larang, ada yang Allah halalkan, ada yang Allah haramkan. Tujuannya apa? Untuk menguji manusia, siapa di antara mereka yang paling tunduk, paling taat, paling berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan, dengan keburukan, dan dengan kebaikan, fitnah sebagai fitnah. Ini tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat kepada umat manusia, untuk menguji manusia. Kemudian tujuan yang kedua dari diturunkannya syariat kepada umat manusia adalah untuk menciptakan kemaslahatan, mendatangkan kemaslahatan, dan mencegah kemadaratan atau keburukan dari kehidupan umat manusia. Hal ini diantaranya ditunjukkan oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad membawa syariat kami melainkan apa? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka hal ini yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini juga kita sebagai seorang muslim, sebagai mukmin, kita harus meyakini dua hal ini berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menganggap syariat itu hanya sekedar ujian. Kita juga harus yakin bahwa syariat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan itu juga tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia di dunia sebelum nanti di akhirat. Man amila salihan in zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, baik dari laki-laki atau perempuan, kemudian dia beriman, maka perhatikan janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang beramal soleh. Beramal soleh itu berarti apa? Berpegang teguh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan pedoman dan tuntunan yang ada dalam Al-Quran. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini di akhirat. Dan kami akan balas pahala mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka amalkan. Ayat ini jelas sekali menunjukkan bahwa orang yang melakukan amal soleh, kebaikan yang akan dia terima itu, kemaslahatan yang dia akan terima itu tidak hanya nanti di akhirat, tapi juga di dunia. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, bahwa dari dua sisi ini, Al-Quran menjadi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan tentang keagungan dan kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua adalah makhlukat. Adalah makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang kita saksikan di dunia ini, yang ada di alam semesta ini, baik yang kita saksikan atau yang tidak kita saksikan, semuanya ciptaan-ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat hebat, yang sangat ajaib, banyak sekali manfaatnya untuk umat manusia, yang jelas sekali menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan penciptanya. Wa min ayatihi laylu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Dan di antara ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adanya siang, al-lailu wan nahar, adanya malam dan siang, adanya malam dan siang, wasyamsu wal qamar, begitu pun adanya matahari dan bulan. Ini ayat. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, ini ayat. Tanda yang menunjukkan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, adanya malam dan siang. sangat bermanfaat sekali bagi manusia. Adanya matahari dan bulan sangat bermanfaat sekali bagi umat manusia. Bisa kita bayangkan kalau seluruh waktu di dunia ini siang saja, bagaimana? Setuju? Siang saja. Kalau siang saja kita terus kerja, tidak ada waktu untuk beristirahat. Atau malam saja, tidak ada siangnya. Ya. Gelap terus, tidak ada kesempatan untuk bekerja. Maka sungguh hikmah yang adanya siang dan malam, dari sisi adanya, dari sisi pergantiannya, ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan adanya matahari, adanya bulan. Tidak ada yang bisa mengingkari, ya. Satupun dari manusia tidak ada yang bisa mengingkari manfaat dan kehebatan, dahsyatnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang berpikir, kehebatan-kehebatan dan keajaiban-keajaiban makhluk jelas menunjukkan apa? Kehebatan yang menciptakannya. Kehebatan langit, kehebatan bumi, kehebatan matahari, kehebatan bulan, bagi orang yang berakal, berpikir, ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Kalau kita melihat di dunia ini ada barang yang canggih, yang hebat, berteknologi canggih seperti kendaraan misalnya. Ketika kita melihat barang tersebut, maka kita akan memuji siapa? Kita akan memuji yang membuatnya, betul tidak? Ada mobil berteknologi canggih misalnya, maka kita akan memuji orang yang membuatnya. Mobil yang berteknologi canggih itu menunjukkan kehebatan yang membuatnya. Maka begitu pun juga dengan seluruh makhluk yang kita saksikan di dunia ini, ini menunjukkan kehebatan yang membuatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin semua itu terjadi begitu saja. Tidak mungkin juga semua itu mengadakan dirinya sendiri. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur mengatakan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin dua-duanya. Di kesimpulan pertama, diciptakan tanpa pencipta, tidak mungkin. Karena yang ada pasti ada yang menciptakan. Kemudian kesimpulan kedua, am humul khaliqun, atau mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini lebih tidak mungkin lagi, karena yang tidak ada tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Ya, perhatikan ini diantara dalil rasional. Jadi Al-Quran itu rasional. Ya. Apakah mereka menciptakan diri mereka sendiri atau mereka apakah mereka diciptakan tanpa pencipta atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin. Maka tinggal kesimpulan yang terakhir, yang ketiga, mereka ada dan ada yang menciptakan. Yang menciptakan mereka adalah Rabb yang Maha Kuasa. Itu Allah Azza wa Jalla. Di surat At-Tur. Dan ada riwayat ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jubair bin Mut'im ketika menjadi tawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi tawanan kaum muslimin dalam perang Badar. Kemudian mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dalam salat Maghrib. Kemudian Jubair bin Mut'im mengatakan kadat qalbi antatir, hampir saja hatiku akan terbang mendengar ayat ini. Wa dzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan itu adalah pertama kali keimanan tumbuh dalam hatiku. Mendengar ayat yang sangat menakjubkan ini, mengingatkan kita tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengajak kita untuk berpikir secara rasional tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukti, di antara bukti yang sangat jelas yang menunjukkan keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah ayatun kauniyah, atau nama lain dari ayat kauniyah ini adalah al-makhluqat, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan. Baik yang kita ketahui, kita saksikan, atau yang tidak kita saksikan. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tajarrad wa kum lillahi nadhiran aw munadhiran. Tajarrad, ya, bersikap netral lah, bersikap objektif lah. Wa kum lillahi nadhiran aw munadhiran. Kemudian bangkitlah untuk Allah Subhanahu wa taala nadhiran, menyaksikan, berpikir, au munadhiran, atau berpikir secara kritis. Maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim, kalau engkau ragu dengan janji Allah Subhanahu wa taala, lihat. Berpikir secara kritis, berpikir secara mendalam tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana laka annama ja'at bihi rusul shalawatullahi alaihim anillah fahuwal haqqul ladzi la syakka fi, sampai akan jelas bagimu bahwa segala sesuatu yang datang dari para rasul shalawatullahi alaihim anillah, dari Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali. Semua yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah, termasuk diantaranya adalah janji-janji Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan-kenikmatan akhirat, tentang surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Begitupun juga neraka Allah, ancaman Allah bagi siapa saja yang tidak beriman dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya benar. Disampaikan oleh para rasul Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anna khaliqa hadzal alam wa rabbas samawati wal ard yata'ala wa yataqaddasu wa yatanazzahu an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu anhu, dan bahwasanya pencipta seluruh alam ini dan Rabb, penguasa, pemelihara langit dan bumi, maha tinggi, maha bersih, maha suci dari sifat-sifat yang tidak dikabarkan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terpuji. Menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat sempurna. Zat yang memiliki sifat-sifat seperti ini, tentu saja dia adalah yang layak menciptakan dan menjadi Rabb atas seluruh makhluk-makhluk yang kita saksikan ini. Dalam Al-Quran, dalam hadis, banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan, yang Allah tetapkan bagi dirinya, begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang seluruhnya sempurna, tidak ada yang kurang sedikit pun. Allah sempurna dari sisi nama-namanya, Allah sempurna dari sisi sifat-sifatnya, Allah sempurna dari sisi perbuatan-perbuatannya, dan Allah Subhanahu wa taala sempurna dari sisi hukum-hukumnya. Wa manasabahu ila ghairi dzalik faqad syatamahu wa kadzdzabahu wa ankara rububiyyatahu wa mulkahu. Dan barang siapa yang menisbatkan pencipta tersebut kepada selainnya, kepada selain sifat-sifat sempurna itu, maka dia telah mencela dan mendustakannya, mengingkari rububiyah dan kerajaannya. Idh minal muhal al-mumtani inda kulli dzi fitratin salima. Karena termasuk perkara yang mustahil bagi orang yang memiliki fitrah yang selamat, an yakunal malikul haqqu ajizan au jahilan. Ya. Karena sesuatu yang mustahil bagi orang yang memiliki fitrah yang selamat menganggap bahwa malik, raja, penguasa yang benar itu dia lemah atau bodoh. La ya'lamu syai'an, tidak mengenal sesuatu. Wala yasma'u wala yubsiru wala yatakallamu wala ya'muru wala yanha wala yuthib wala yu'aqib wala yu'izzu man yasha wala yudhillu man yasha wala yursilu rusulahu ila atrafi mamlakatihi wa nawahiha. Tidak mungkin penguasa yang benar itu dia lemah, tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kemampuan apa-apa, atau bodoh, tidak mengetahui, tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa berbicara, tidak memerintahkan sesuatu, tidak melarang sesuatu, tidak memberikan ganjaran, tidak bisa menyiksa, menghukum, tidak bisa memuliakan siapa saja yang dia kehendaki, atau tidak bisa juga menghinakan siapa saja yang ia kehendaki. Begitupun juga tidak mampu mengutus para rasulnya ke seluruh penjuru kerajaannya. Wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi bal yatrukuhum suda wa yukhallihim hamalan. Begitupun dia tidak memperhatikan urusan-urusan rakyatnya, bahkan meninggalkan mereka dalam keadaan sia-sia. Ya, bahkan meninggalkan mereka dalam keadaan sia-sia. Tidak mungkin. Semua itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yaqdahu fi mulki ahadi mulukil bashar wa la yaliqu bihi. Ini sesuatu yang tercela jika ada pada diri seorang raja manusia dan tidak layak. Jadi kalau ada raja tapi tidak punya kekuasaan. Raja ya tidak memiliki wewenang apa-apa. Tidak memiliki wewenang untuk memerintah, tidak memiliki wewenang untuk melarang. Ini tentu saja sesuatu yang tercela bagi raja tersebut. Fa kaifa yajuzu nisbatul malikil haqqil mubin ilaihi? Maka bagaimana semua itu boleh disandarkan kepada penguasa yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sini Al-Imam Ibnu Qayyim ya terus membangun argumentasinya untuk meyakinkan orang-orang yang ragu terhadap janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat hebat, yang sangat besar, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, yang sempurna, ya semua itu ya menunjukkan bahwa apa yang dikabarkan oleh rasul, apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya adalah sesuatu yang meyakinkan dan pasti akan terjadi. Begitupun juga dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taat dengan kenikmatan surga di akhirat nanti, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tidak mau taat dengan siksaan di neraka di akhirat nanti. Kemudian wa idza ta'ammala al-insanu halahu min mubtada'i kaunihi nutfatan ila hini kamalihi wastiwa'ihi tabayyana lahu anna man 'uniya bihi hadhil inayata wa naqalahu fi hadhil ahwal wa sarafahu fi hadhil atwar la yaliku bihi an yuhmilahu wa yatrukahu suda la ya'muruhu wa yanhahu wa la yu'arrifuhu hukukahu alaihi wa la yusibuhu wa la yu'aqibuhu. Begitupun jika manusia memperhatikan kondisinya, keadaannya. Dari pertama kali dia diciptakan, dari pertama kali dia berasal dari satu nutfah, satu tetes air, sampai kemudian dia menjadi sempurna, menjadi dewasa, maka akan jelaslah baginya siapa yang telah melakukan semua ini. Siapa yang telah memindahkannya dari kondisi-kondisi ini, yang tadinya hanya satu nutfah, satu tetes nutfah, air mani. Ya. Kemudian menjadi janin dengan tahapan-tahapannya. Kemudian terlahir menjadi seorang manusia. Kemudian tumbuh sampai dewasa. Kata Imam Ibnu Qayyim, siapa saja yang memperhatikan tentang kehidupan dan awal penciptaan manusia, bagaimana dia kemudian tumbuh dengan tahapan-tahapan seperti itu, maka dia akan yakin bahwasannya, maka dia akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melakukan semua itu, maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membiarkannya dalam keadaan sia-sia. Tidak memerintahkannya, tidak juga melarangnya, tidak juga mengenalkan kepadanya hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak juga memberikan ganjaran, dan tidak juga memberikan siksa bagi orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim ini ya mirip dengan pembahasan tentang tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Di mana tauhid rububiyah itu adalah hujjah atas tauhid uluhiyah. Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Mengapa kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa Allah mewajibkan kita kewajiban-kewajiban? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang sesuatu dari kita? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memberikan balasan kebaikan bagi orang-orang yang taat? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab orang-orang yang tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya adalah apa yang dijelaskan dalam tauhid rububiyah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah yang menciptakan manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur alam semesta. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang mampu menghidupkan dan mematikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merajai seluruh alam semesta ini, maka pantas kemudian jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita ini dan itu, melarang kita dari ini dan itu, pantas bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas juga bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas semua itu. Maka sekali lagi di sini Al-Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita semua mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk memerintah dan melarang, memberikan ganjaran, juga menyiksa orang-orang yang tidak taat kepadanya. Maka kalau ada pertanyaan, mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Bagaimana jawabnya? Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, maha pencipta, ya kan? Maha memberi rizki. Semua karunia yang kita dapatkan ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keberadaan kita juga adalah karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas jika kemudian Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Allah menciptakan kita, menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Allah juga mengaruniakan akal pikiran kepada kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rizki, makanan, minuman untuk menopang keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Maka pantas jika kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah bukti yang atau alasan yang paling kuat, paling jelas mengapa kita kemudian harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ta'ammala al-'abdu haqqa ta'ammuli lakana kullu ma yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu 'ala tauhid wan nubuwwati wal ma'adi wa annal qur'ana kalamuhu. Dan barang siapa yang, dan jika seorang hamba benar-benar berfikir, ya, benar-benar berfikir, niscaya segala sesuatu yang dia saksikan atau yang dia tidak saksikan menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi argumentasi atas tauhid, atas keberhakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk diibadahi dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun. Wan nubuwati, begitu juga menjadi bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan, mengutus sebagian dari manusia untuk menjadi utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ma'adi, juga menjadi bukti tentang adanya ma'ad, tentang adanya akhirat, tentang adanya tempat kembali manusia untuk mempertanggungjawabkan amal-amal mereka selama di dunia. Wa annal qur'ana kalamuhu, dan juga menjadi bukti bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakarna wajhal istidlali bidzalika fi kitabi aymanil qur'an inda qawlihi fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim. Dan kami telah menyebutkan sisi pendalilan dari hal itu dalam kitab yang beliau tulis, yaitu Aymanul Quran atau At-Tibyan fi Aqsamil Quran, karya beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, fala uqsimu bima tubsirun, maka aku bersumpah dengan segala sesuatu yang kalian saksikan, wa ma la tubsirun, dan aku pun bersumpah dengan segala sesuatu yang kalian tidak saksikan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan seluruh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan seluruh makhluknya, baik yang kita saksikan atau yang tidak kita saksikan. Dan Allah boleh bersumpah dengan makhluknya, sementara manusia tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Kana halifan falyahlif billah. Karena siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran banyak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ini menunjukkan apa? Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ingin menunjukkan bukti bahwa apa yang diwahyukan kepada para rasulnya itu adalah benar, adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu setelah Allah bersumpah dengan seperti ini, Allah mengatakan innahu laqulu rasulin karim, bahwasannya Al-Quran itu adalah perkataan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada rasul yang mulia, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan, menunjukkan, memperlihatkan bahwa Al-Qur'an itu adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Kenapa? Karena bagi orang yang berpikir, bagi orang yang mau memikirkan, mentadaburi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka dia akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan dalil bahwa apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benar. Termasuk Al-Qur'anul Karim. Wa qad dzakarna tarafan min dzalika ingda qawlihi, begitu pun kami telah menyebutkan sebagian dari hal itu atau sisi pendalilan tentang hal ini ketika menyebutkan firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat? Wa annal insan dalilun li nafsihi ala wujudi khaliqihi wa tauhidihi wa sidqi rusulihi wa itsbati sifati kamalihi. Bahwasannya manusia itu, manusia kita, diri sendiri, diri kita sendiri adalah bukti untuk diri kita sendiri. Tentang apa? Tentang keberadaan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban untuk mentauhidkannya, tentang kebenaran para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun diri kita ini menjadi bukti untuk kita sendiri atas apa? Atas tetapnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Oleh karena itu Allah mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan pada diri kalian, tidakkah kalian melihat? Maka diri kita sendiri ini saja, ya, penciptaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita, organ-organ tubuh luar, organ-organ tubuh yang ada di dalam, ya, akal yang ada pada diri kita, semuanya ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bukti untuk diri kita sendiri yang menunjukkan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi bukti tentang wajibnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga menjadi dalil tentang benarnya apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kita. Begitupun juga tentang sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kita katakan, faqad bana annal mudhayyi'a maghrurun 'ala taqdirain. Maka jelaslah bahwa orang yang menelantarkan, maksudnya menelantarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, cenderung kepada dunia, mengedepankan kehidupan dunia daripada akhirat, maka dia itu tertipu dengan dua kondisi sekaligus. Takdiri tasdiqihi wa yaqinihi wa takdiri takdzibihi wa syakkihi. Baik, ya, dalam kondisi dia membenarkan dan meyakini tentang janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, atau dia dalam kondisi meragukan dan mendustakan janji atau kabar-kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para rasulnya. Jadi dua-duanya magrur, tertipu. Baik orang yang yakin atau orang yang tidak yakin. Kalau orang yang yakin jelas. Orang yang tidak yakin, nah, penjelasannya tadi sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Fa in qulta, jika engkau mengatakan, kaifa yajtami'u tasdiqul jazim alladzi la syakka fihi bil ma'adi wal jannati wan nari wa yatakhallaful amal? Bagaimana bisa berkumpul at-tasdiq, ya, percaya yang tidak ada keraguan di dalamnya terhadap hari akhir, percaya kepada surga, kepada neraka, akan tapi tidak ada amal. Maksudnya di sini apa yang tadi sempat disinggung? Jika ada pertanyaan, bagaimana mungkin seseorang dia percaya kepada akhirat, dia yakin terhadap adanya surga, adanya neraka, akan tapi dia tidak mau beramal, akan tapi dia bermaksiat, akan tapi dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, akan tapi dia berbuat dosa. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Qila hadza la amrullahi su'alun sarihun waridun an aktsari hadzal khalq wa ijtima'u hadainil amrayni min a'jabil asya wa hadza takhallufu lahu iddatu asbab. Ini kata beliau, sungguh demi Allah adalah pertanyaan yang benar yang terdapat pada kebanyakan manusia. Berkumpulnya dua perkara ini adalah di antara keanehan yang sangat aneh. Yakin tapi tidak mau beramal. Percaya tapi tidak mau mengerjakan kewajibannya. Percaya tapi bermaksiat. Ya, sebagaimana ya juga yang sering terjadi kepada kita. Ya kan? Kita yakin adanya surga, kita yakin adanya neraka, kita yakin ada pertanggungjawaban nanti di hari akhir. Kita yakin dunia ini kita akan tinggalkan dan kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaqad jiktumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Kita yakin juga dengan ayat ini bahwa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang kepada kami sendiri-sendiri dan kalian akan meninggalkan apa yang telah kami karuniakan kepada kalian di dunia ini. Di belakang kalian, di dunia, tidak akan dibawa. Ketika kita mati, semua yang Allah karuniakan kepada kita tidak akan dibawa. Tapi mengapa kemudian kita malas beramal? Kemudian kita kerap terjatuh kepada kemaksiatan, perbuatan dosa. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, hal ini disebabkan karena beberapa sebab. Di antaranya adalah dha'ful ilmi wa nuqsanul yakin. Lemahnya ilmu dan berkurangnya keyakinan. Jadi percaya ya percaya, tapi karena ilmunya sedikit, ilmunya tipis, maka kemudian dia terjatuh kepada perbuatan-perbuatan dosa. Maka kemudian dia malas beramal. Begitupun berkurangnya keyakinan. Lagi itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang memiliki semangat untuk beramal, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara caranya adalah terus untuk senantiasa menambah ilmu. Karena di antara fungsi ilmu itu menekan syahwat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kata beliau, karakteristik ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat itu dua. Pertama adalah ilmu yang bermanfaat itu cirinya, karakteristiknya adalah yuzilu syubhat, menghilangkan syubhat. Keyakinan, cara pandang, pola pikir yang keliru yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, ini syubhat. Dengan ilmu yang bermanfaat hilang syubhat itu. Begitupun juga diantara karakteristik ilmu yang bermanfaat itu adalah yuzilu syahwat, menghilangkan atau menekan syahwat. Maka hari ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang soleh, menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah memperbanyak apa? Ilmu. Maka rajin-rajinlah datang ke majelis ilmu. Rajin-rajinlah mentadaburi Al-Qur'an. Rajin-rajinlah menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk semakin menambah ilmu. Ya. Maka kalau selama ini kita datang waktu sholat, kemudian berat sekali untuk melaksanakan sholat, malas sekali untuk melaksanakan sholat, melangkahkan kaki ke masjid bagi yang laki-laki, ada kesempatan untuk beramal, berat sekali untuk beramal, Sebaliknya, kalau ada kesempatan untuk bermaksiat, mudah sekali terjerumus kepada kemaksiatan. Apa diantara sebabnya? Bisa jadi diantara sebabnya adalah karena kita kurang ilmu. Karena kita kurang ilmu. Padahal kita yakin dengan surga, padahal kita yakin dengan neraka, padahal kita yakin dengan akhirat. Sebabnya adalah karena kita kurang ilmu. Maka perbanyaklah untuk senantiasa mencari. Dan ilmu bertingkat-tingkat, keyakinan juga bertingkat-tingkat antara sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Oleh karena itu, beliau mengatakan wa man dhanna annal ilma la yatafawwad faqulu min afsalil aqwali wa abtaliha. Barang siapa yang meyakini, mengatakan bahwa ilmu itu tidak bertingkat-tingkat, maka ini sungguh adalah perkataan yang sangat rusak. Wa qad sa'ala Ibrahimul Khalil rabbahu an yuriyahu ihya al-mauta ayanan ba'da ilmihi bi qudrati rabbi ala dhalik liyazdada tuma'ninatan wa yasira al-ma'lumu ghaiban syahadatan. Ibrahim Al-Khalil ya, pernah meminta kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati. Ya, ingin melihat langsung. Padahal Ibrahim sudah tahu, sudah punya ilmu, sudah meyakini tentang apa? Tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyazdada tuma'ninatan, untuk menambah ketenangan. Dan agar sesuatu yang sudah diketahui secara gaib, secara tidak terlihat itu menjadi terlihat. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa kita senantiasa harus terus apa? Menambah ilmu. Agar kemudian semakin bertambah keyakinan kita. Ibrahim saja alaihissalam masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu dengan cara apa? Ingin melihat langsung bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan yang sudah mati. Ilmu berbanding lurus dengan keimanan dan keyakinan yang kita miliki. Wa rawa Ahmad fi musnadihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisal mukhbir kal muayyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis dalam musnad, orang yang sekedar memberitakan itu tidak seperti orang yang melihat langsung. Ya. Orang yang cuma sekedar memberitakan tahu. Orang yang melihat langsung juga tahu, tapi ilmu pengetahuan yang melihat langsung berbeda dengan orang yang sekedar apa? Menyampaikan, memberitahu dan tidak melihat langsung. Fa idza ijtama'a ila dha'fil ilmi wa 'adam istihdarihi wa ghaibatuhu 'anil qalbi fi katsiri min awqatihi wa aktsaruha lishtighalihi bima yudaduhu ya wa ndama ila dhalika taqadi at-tab'i wa ghalabatul hawa wa istila'u asy-syahwa wa taswilu nafsi wa ghururu syaitan wa istibta'ul wa'di wa tulul amal wa raqdatul ghaflah wa hubbul 'ajilah wa rukhsat ta'wil wa ilful awaid fa hunaka la yumsikul imana illa alladhi yumsikus samawati wal ardu an tazula wa bihadha sabab yatafawatu nasu fil imani wal a'mal hatta yantahi ila adna mithqali dzarratin fil qalbi. Kemudian Alim Ibnu Qayyim juga menyebutkan beberapa faktor-faktor yang lain yang membuat keimanan dan amal manusia itu bertingkat-tingkat. Tadi diantaranya kurang ilmu ya, lemah ilmu, lemah yakin, lemahnya keyakinan, kemudian juga ada mustihdor, jadi jarang menghadirkan keyakinannya itu, ya, karena sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Ya, jadi yakin dengan akhirat, yakin dengan surga, dengan neraka, tapi jarang dihadirkan dalam hati. Ini juga yang menyebabkan seseorang itu tidak mau beramal. Ya. Begitu juga karena hawa nafsu tadi, syahwat. Begitu juga nafs, ya, diri kita yang senantiasa cenderung kepada perbuatan buruk, ya, tabiat. Begitu juga panjang angan-angan, goflah, ya, goflah sama dengan yang tadi, lalai, jarang berzikir, ya, hubbul ajilah, suka kenikmatan yang sesaat dan segera, ya, karena kebiasaan, ya, Kata Imam Ibnu Qayyim, wa bihadza sabab, dan dengan sebab ini maka manusia bertingkat-tingkat dari sisi iman dan amalnya sampai kepada derajat yang paling rendah, yaitu derajat iman yang hanya satu dzarrah di dalam hatinya. Jadi iman bertingkat-tingkat sebagaimana ini keyakinan ahli sunnah, berbeda dengan orang-orang khawarij, dengan murji'ah. Dan di antara yang menjadikan manusia bertingkat-tingkat dalam iman dan amalnya itu adalah faktor-faktor yang tadi disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang hebat dalam beramal, maka lakukanlah perkara-perkara yang merupakan kebalikan dari faktor-faktor yang tadi. Tambah ilmu, senantiasa berzikir, senantiasa menghadirkan dalam hati apa? Tentang akhirat. Ya. Bermujahadah dan lain sebagainya. Wa jima'u hadhil asbabi yarji'u ila dha'fil basirah was-sabri. Dan inti dari sebab-sebab ini, sebab-sebab yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya keimanan dan amal seorang hamba, ini kembali kepada dha'fil basirah was-sabri, yaitu kembali kepada lemahnya basirah, ilmu, dan lemahnya kesabaran. Jadi kalau disimpulkan, ya, kenapa seorang itu sulit dalam beramal padahal dia yakin dengan adanya akhirat, yaitu adalah masalah ilmu dan kesabaran. Masalah ilmu dan kesabaran. Lemah ilmu, lemah sabar, itulah yang membuat kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beramal, meninggalkan kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Walihada madahallahu subhanahu ahla sabri wal yakin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sabar dan orang-orang yang yakin, wa ja'alahum a'immatad-din, dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin dalam agama. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka orang-orang yang beriman itu a'immah, pemimpin-pemimpin, ketika mereka ya berjalan di atas petunjuk kami. Ya apa? Kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang berjalan di atas petunjuk kami, lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi sabar dan yakin. Ini apa obatnya bagi kita yang malas beramal dan mudah melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah mengatakan ketika mengomentari ayat ini, bisabri wal yakin tunalu al imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin akan diraihlah al imamah, keimaman, kepemimpinan di dalam agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau beramalnya asal tanpa dibarengi dengan ilmunya? Ada kesia-siaan atau tidak? Ya. Ya, beramal tentu saja harus didasari oleh ilmu. Ya. Tidak boleh seseorang beramal tanpa ilmu. Sebagaimana tidak boleh juga seseorang punya ilmu tapi tidak beramal. Dua-duanya tercela. Berilmu tapi tidak beramal, mereka menempuh jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan beramal tanpa ilmu berarti mereka menempuh jalan orang-orang yang tersesat di kalangan orang-orang Nasrani. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita meminta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan oleh Allah dari dua jalan, orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang tersesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Di antara sifat orang Yahudi adalah berilmu, tahu tapi tidak beramal. Di antara sifat orang-orang Nasrani adalah beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita terus mencari ilmu dan amalkan ilmu tersebut yang telah kita pelajari. Jadi jawabannya ada kesia-siaan atau tidak? Ya. Kalau amalnya asal, tidak sesuai dengan ilmu, tidak benar, salah, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka amal itu sia-sia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hamba Allah. Saya penuh dosa dan maksiat. Saya juga ya. Saya divonis sakit parah. Tinggal menunggu waktu. Saya pengen bertobat. Selagi diberi umur, gimana cara tobatnya? Karena saya takut akan neraka. Saya ingin mendalami ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Apa saya harus masuk pesantren? Pak Ustadz minta doakan saya panjang umur agar saya bisa belajar mendalami agama sesuai Ahli Sunnah. Saya harus bagaimana? Ya, ya, mari kita doakan. Mudah-mudahan yang bertanya ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun sudah divonis sakit parah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semakin mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun berkaitan dengan tobat, ya, tentu saja tobat, pintu tobat tidak tertutup sampai terjadinya dua hal. Yang pertama adalah ketika nyawa sudah berada di kerongkongan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menerima tobat seorang hamba malam yugorgir. Allah akan menerima tobat seorang hamba selama nyawanya belum ada di kerongkongan. Ya, tobat, nah, tobat masih terbuka. Kemudian yang kedua adalah terbitnya matahari dari barat. Ini dua, ditutupnya pintu tobat. Yang pertama ini ditutupnya pintu tobat untuk sifatnya individu. Adapun yang kedua, ini ditutupnya pintu tobat secara umum seluruhnya. Itu ketika matahari terbit dari barat, dekat dengan hari kiamat. Maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, masih pintu tobat masih terbuka, maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya. Yaitu yang disebutkan oleh para ulama sebagai syarat-syarat tobat. Pertama adalah bertobat dengan cara meninggalkan kemaksiatan yang telah dilakukan. Kemudian yang kedua, adalah dengan menyesali perbuatan tersebut. Jadi meninggalkannya itu dasarnya itu menyesal karena itu perbuatan dosa. Karena ada juga orang yang meninggalkan perbuatan dosa tapi dasarnya bukan menyesal karena itu dosa. Orang meninggalkan misalnya minum khamr, alasannya kesehatan. Itu bukan tobat walaupun dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kalau alasannya, motivasinya bukan menyesal karena itu perbuatan dosa, maka tidak disebut tobat. Dan dosanya tetap tidak terhapus. Ya. Ya, maka yang kedua adalah menyesal telah melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian yang ketiga adalah berusaha atau bertekad ya, tidak akan kembali kepada perbuatan tersebut. Jadi kalau temporal, ya, saya tobat sekarang meninggalkan perbuatan ini, menyesal juga itu perbuatan dosa, tapi suatu waktu kalau ada kesempatan saya dosa lagi. Nah, ini bukan tobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka untuk penanya secara khusus dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, penuhi tiga perkara ini. Penuhi tiga perkara ini. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada orang-orang yang bertobat. Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya banyak sekali menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang bertobat. Ya. Jika kita telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah husnudzon kepada Allah. Ini juga penting. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menerima tobat kita. Ya. Jika kita sudah bertobat kemudian menjalankan prosedur tadi dalam bertobat, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ini juga di antara bentuk roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita akan juga bahas masalah ini. Ya. Jangan setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian terus larut dalam rasa takut. Terus larut dalam penyesalan. Ya, sehingga akibatnya nanti terus sedih, terus gundah, ya, terus stres, ya kan? Dan ini bisa berakibat kepada apa? Kepada berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat yakin sudah, ya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menerima tobat kita. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ingat dengan ayat ini. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka dengan berbuat dosa. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa tanpa terkecuali, sebesar apapun dosa yang kita telah lakukan, kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika kita benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuhkan rasa roja, tumbuhkan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita bertobat kepadanya. Maka ini yang harus kita lakukan ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai tadi ya, terus kita larut dalam rasa takut. Takut dengan neraka. Itu betul memang. Ya, takut dengan neraka jelas. Kita harus takut dengan neraka. Oleh karena itulah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian jangan itu menjadi dominan sehingga mengalahkan rasa harap dan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adapun harus pesantren atau tidak, itu melihat kemaslahatan saja ya. Mempelajari agama insyaallah sekarang mutayassir, sekarang mudah, banyak kemudahan ya. Kalaupun memang tidak pesantren pun karena ada urusan-urusan yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka mempelajari atau mencari ilmu tidak mesti harus pesantren. Ustaz Afan, kalau menjelaskan disebutkan Quran surat apa supaya kami yang belum tahu bisa jelas, karena jamaah mungkin belum semua pada tahu Quran yang dibaca surat apa. Ya, insya Allah masukan yang bagus. Ya, nanti kalau menyebutkan ayat atau surat, disebutkan surat apa dan ayat apa, ya, seperti itu ya. ya, karena masalahnya juga saya kalau ayat jarang sebetulnya menghafal surat dan ayatnya. Tapi setelah ada masukan seperti ini ya, insya Allah diusahakan nanti dihafal ya, surat dan ayatnya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum, Ustaz, adakah doa khusus dalam wudu yang sesuai sunnah? Doa khusus apa maksudnya? Yang saya tahu, ya zikir sebelum wudu yaitu bismillah. Ya, mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa-apa. Kemudian doa setelah berwudu atau zikir setelah berwudu yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun doa-doa yang lain wallahu alam, seperti doa setiap membasuh anggota wudu, maka ini tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Misalnya kurang jelas. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, menjadi ilmu dan amal soleh bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.